إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah. Rasakan pembahasan an-nifaq dereng rampung pembahasan menika. Pembahasan ingkang terakhir alhamdulillah kita sambung rampungi pembahasan nifaqul akbar utawi nifaqul i'tiqadi. Nifaqul i'tiqadi. Ingkang badhe kita tingali enjang menika hadirin hadzakumullah. An-nifaqu al-amali. An-nifaqu al-amali. Nifaq amali. Nifaq amali. Napa niki nifaq amali? Wa huwa amalun wa huwa amalu syai'in min a'malil munafikin ma'a baqa'il imani fil qalbi. Nggih, nifaq amali niki nifaq amalan salah sining perkara sekang amalan-amalane wong-wong munafik. Kese wong Islam niki ngamalaken amalane wong-wong munafik. Wong Islam ngamalaken amalane wong munafik. Niku jane amalan biasa diamalaken dening tiang-tiang munafik. Ning amalan niku diamalaken dening tiang Islam. Iki jenenge nifaqul amali. Nifaqul amali ma'a baqa'il iman fil qalbi. Tiang sing ngamalaken amalan ing wong-wong munafik lan tiang sing ngamalaken iki tetep tesih wonten iman ing dalam atine. Dheweke nglakoni amalane wong munafik ning atine niki tasih wonten iman. Ma'a baqa'il imani fil qalbi. Iman niku tetep wonten teng atine. Nggih, bahkan wallah alam nggih. Kula njenengan meh kangelan nggih. Kangelan kon orang lakoni salah sining amalane wong munafik. Angel lah, nggih. Kula jenengan mboten nglakoni salah sining amalan-amalane munafik. Nggih, amalane wong munafik iki amalan-amalan sing ala. Nek ngomong koro. Janji mlenjani. Berarti mulanya sih kalau terakhir lo bahkan kulon jenengan itu angel kon orang ngelakoni amalan yang munafik ini kenapa kulon jenengan orang munafik sing iktikadi sing niku dadekaken medal saking Islam mboten kan. Nggih tiyang muslim mukmin ngamalaken amalane munafik. Ning atine tetep iman. Dene wong munafik sing tulen niku kan mboten nonton iman. Nggih, mboten nonton iman. Nggih. Wa hadza la yakhruju aw la yukhriju minal millah. Nalikane ana wong ngamalaken amalan-amalan yang munafik ati nenek niku tetep iman niki mboten dadekaken metu sekang agama. Tegese wong niku mboten metu sekang agama. Nggih, nek ngomong goro, nek janji. Nggih, ana wong Islam janji mlenjani. Napa terus wong Islam sing janji mlenjani metu sekang Islam? Ning ngamalaken. Mboten, ning dheweke ngamalaken amalan ning wong munafik. Lah. Walakinnahu wasilah ila dzalik. Ananging amun dianggap remeh niki. Lah wong kan ora ora metu sekang Islam. Amun dianggap remeh. Amalan-amalan sing dilakoni dening wong munafik nalikane diamalaken dening wong Islam niki bisa dadi sarana kecemplung maring nifakul i'tiqadi. Wasilah ila dzalik. Hati-hati nggih, lawang keter sing penting kan ora metu sekang Islam. Lah niki sing perlu digatekaken teng mriki amalan-amalan nifak nalikane dilakoni dening tiyang Islam niki bisa dadi sarana nggo kecemplunge wong kowe mau maring nifakul i'tiqadi. Sami kalian syirik-syirik cilik nggih, niku sarana bisa dadi syirik akbar. Sami ngoten. Nggih. Nggih, kita lanjutkan. Wa sahibuhu yakunu fihi iman wa nifaq. Wa sahibuhu yakunu fihi iman wa nifaq. Dadi ana nang wong kowe mau sifat iman lan sifat nifaq. Nek wong munafik tulen, munafik i'tiqadi, niku kan ora ana sifat iman blas. Terang iman niku mboten wonten teng tiyang niki. Keyakinan iman niki mboten wonten teng tiyang niki. Nek tiyang sing ngelakoni nifakul amali nifakul asgar anak nawang kue mau iman lan nifak. Lah mangke katun sing dominan sing pundi. Wa idza kasura nalikane akeh nifake niki bisa dadi sebab munafik tulen. Bisa dadi munafik napa? Tulen. Nangi kan wong Islam ngelakoni salah sining sifat-sifat sifat-sifatnya wong munafik. Gini niki tiang niki yakunu fihi iman wa nifak. Ana nang wong kue mau iman dan nifak. Tegese ketempelan sifat apa? Nifak. Laning nek niku akeh sifat-sifat nifak ini ku ake nang wong kue mau niki bisa jadi sebab munafik tulen. Saya kumpul teng tiang niki pirang-pirang sifat-sifat nifak. Kata sedaya pengertian ibu Nabi SAW, arbaun mangkuna fihi kana munafiqon kholisan. Ana patang perkara sapa wonge sing patang perkara kue mau anana wong kue mau deweke munafiqon kholison. Munafik tulen. Nah, kholison dimaknani apa nih? Wa man kanat fihi khaslah minhunna lan sapa wong sing ana ing dalem wong kowe mau perangi sekang patang perange mau, patang perkara mau ana nang wong kowe mau perangai sekang nifak sehingga dheweke ninggalaken perangai mau. Terus saya mau mana siji loro nempel teng tiang niki, niki dereng tulen, niki nek papat niki kumpul dadi siji nang wong niku, niki bisa dadi munafiqan khalisan. Napa niku? Idza tumina khana nalikane dinai amanah khianat, wa idza hadatsa kadzaba nalikane ngomong qoroh, wa idza ahada ghadara nalikane janji belenjani, wa idza khosoma fajara nalikane bentrok. Bentrok napa niku? Ribut-ribut karo kancane lah, niki licik sulayak nggih, nalikane sulayak dheweke napa licik. Nah nek patang perkara niki ana nang selesining wong niki bisa tadi munafiqan khalisan. Nggih, mungkin nggih patang perkara niki niki wonten teng teng selesining awak. Nah nek lah nek salah siji nek, nek salah siji nek niki wau wong niku berarti ketempelan sifat nifak. Berarti mboten tulen. Sebab mung siji sih. Ini nek nganti ana nang selajeneng wong patang perkara kowe mau. Nggih. Kana munafiqan khalisan. Nggih, anak selajeneng wong asal janji niku mesti goro. Terus nek dinai amanah khianat. Nggih, terus nek ngomong goroh. Ngomong goroh wae mun nggih. Janji ya janji mlenjani. Nah nek ribut-ribut licik. Lagi pun niki berarti mau naik kenapa? Tulen. Boten kan jenengan kan? Insya Allah boten lah. Ini kadang-kadang nempel lah ini. Kadang-kadang yang dinggol ngomong siji niki. Niki udah ngomong iya. Bisa ya sembahyang yang apa-apa yang lagi wong munafik niku sholat, wong munafik niku jihad, jamaah. Lagi kan? Betul. Nggih, dipun ngendikaken dening Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, faman ijtama'at fihi hadihil khisal al-arba faqad istama'a fihi syar. Mungko sapa wonge sing sifat perange papat mau kumpul nang wong kowe mau. Paham? Sapa wonge sing patang perange, perange napa nggih bahasa Jawane? Perange, perange. Perange niku gini ku nek ngomong koro nek janji linjane niku perange jenenge bahasa Jawane napa bahasa Jawane napa watak pedinan lah sepoke niku niki istilah bahasa Indonesia ini perange ngaten niku perange niki perange niki perange niki bahasa Jawane kula mboten ngerti niki nggih wateke. Langge sikape tinggal lakune modele sikape ngaten nggih. Nah, sapa wong sing patang perkara kowe mau ngumpul nang wong kowe mau, mongko sok mongko temen wis kumpul ing dalam wong kowe mau kejahatan. Wa khalasat fihi na'utul munafikin lan murni ing dalam wong kowe mau sifat-sifat yang wong munafik. Wa man kanat fihi wahidah minha lan sapa wonge sing salah si jine perangi kue mau ana nang wong kue mau gini dine amanah tasi amanah napa mboten khianat gih nek ngomong ya ora goroh mung nek nek cek cok nek licik menangi dewek lah. Eh, golet menangi dewek umumane. Nggih, salah siji nene nek ngomong ora tau goroh nek ngomong. Janji ya ora mblenjani. Terus napa wae setengah lima? Nek dinai amanah ya ora khianat. Ni nek padu ngeyel. Lah nek nah. Ya ngeyel. Ribut-ribut. Nggih, cekcok. Nah niki menange dhewek. Berbelum kalah ngeyel. Nah niki kan sifat munafik sing ngene. Nempel teng tiyang niki. Cocok malah arang goroh duwe. Nek janji tepat. Ini nek ngomong goroh. Nah, ini berarti ketempelan apa? Munafik. Nggih. Nah, tiang sing wau, gambaran sing wau, ana salah sining sifat-sifat munafik niku nempel nang wong kowe mau. Fa innahu qad yastami'u fil 'abdi khisal khair wa khisal sar. Nggih. Kumpul nang salajining hamba perangi apik lan perangi ala, berarti kumpul nang dheweke perangi iman lan perangi kufur lan nifak. Nggih, ya ulih ganjaran sebab dheweke niku duwe perangi iman, ya ulih siksa sebab dheweke duwe perangi apa? Kufur lan nifak. Paham napa mboten niki? Lagi niki nifakul amali jenenge. Nggih, dadi nek ana salah sining wong nek ngomong goroh niku mboten bisa dihukumi kowe metu sekang agama sebab nek ngomong napa? Kok mboten bisa. Ini berarti pada karo wong lakoni maksiat lah. Di pancen maksiat kabeh niku nek ngomong goroh, nek janji mlenjani. Nggih niku kan maksiat kabeh niku kan. Nek padu menangan. Nah, nek padu ora gelem kalah. Licik lah nggih. Nggih, umpamane niku tekan pengadilan barang nggih. Niku nggih. Licik. Umpama tekan pengadilan umpamane. Kita ajakan wa minhu lan setengah sekang nifakul amali at-takasul anis salati ma'al jama'ati fil masjid, bebah salat jamaah nang masjid. Jadi wong sing bebah salat jamaah nang masjid niki berarti dheweke ketempelan khisal nifak, ketempelan perangnya nifak, sifat munafik. Niki akeh banget niki. Wong lanang niki nggih, salat jamaah milih nang omah karo anak bojone umpamane. Utawa ora jamaah nggih. Nek jamaah bebuh. Mandan mangkat riya. Barang mangkat riya. Mandan mangkat riya. Nggih. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini kan sifat orang munafik. Nalikane Allah Subhanahu wa taala gambaraken gambaran-gambaran ini tiang-tiang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nalikane wong-wong munafik jejegaken salat, nglakoni salat, uli nglakoni salat kusala. Bebeh. Nggih, mangkat ning nangkahanan apa? Bebeh. Ngaku apa? Nggih. Dadi wong Islam niku mesine mboten bebeh jamaah. Nah, nek ana wong Islam kok bebeh jamaah. Niki berarti ketempelan sifateng nifak. Mulane sing ayat terus ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ngeten nggih ayate? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Wong-wong munafik pamer maring menungsa. Dadi ora ana blas go lillahi blas mboten nonton. Beda kali wong mukmin, ya lillah ya menungsa. Ya lillah menuli ganjaran, ya maring menungsa menuli pujian. Niki mukmin kan? Hah? Lagi ketempelan sifatnya munafik, ria niku kebiasaan wong munafik. Lah niku wong munafik niku nalikane ibadah, niku mboten nonton ikhlas blas. Mboten nonton lillahi blas. Aring ganjaran ya ora percaya. Maring perintah Allah ya ora percaya. Ning lakoni. Nglakoni niku salat di melu salat. Ning nek salat, napa? Riya. Dadi ora ana ikhlas blas. Angge men di alam, men diakui, men aman darahe lan getih napa ne bandane. Mulane sing paling abot sing dirasakake dening wong-wong munafik nglanikane nglakoni salat jamaah niku salat isya lan salat subuh. Sebab ora wong nyawang. Wong tujuane men disawang. Lah isya lan subuh peteng. Dadi ora nawang weruh. Niki sing paling abot. Berarti pada bahasa lain berarti sing men perlu men dalam ngomong ya salah ya pokoknya sing ngedun yang jelas ya salah orang asal nuntangi sih si turu orang mandan berarti pada salah ini sih harus jamaah oh nyawal di dalam ngomong ya rasanya itu ragu nah semuanya udah seperti itu berarti nak ngomong orang dalam berarti pujian. Nggih, wong munafik niku ling lakoni ibadah-ibadah men dipuji. Terus ya ora sing muji. Nah, ora nasi muji dadi beboh. Sing ora muji ku ya salah wong nak. Nuntangi. Sing ora muji salah. Ya lha ngono kok ora padha puja banget padha subuh nggih kada aku ngono kan wong orang-orang kok nyora mantap nggih kan ngono wong berarti kok perlu datang iki salah juga kan perlu datang ora jamaah ora salat nggih ya kan ya kan diharapkan muji dia kalau urutan lagi niku intine wong sing bubuh jamaah teng masjid niki ketempelan sifat soal tulen kali mboten tulen niku wau kan ning wong sing bubuhan salat jamaah niki berarti ketempelan sifat munafik sebab bubuh jamaah niki min sifatil munafik bubuh jamaah niki termasuk min sifatil munafik. Ning dapat terus wong sing ora jamaah munafik tulen. Boten kan? Bebeh ning telaten pripun, Pak? Bebeh ning telaten mangkat napa? Nggih boten bebeh berarti telaten. Ya ya kan aku bebeh nek ati. Antak untuk ya mangkat, ya kerika. Anu Kyai. Pripun? Biasa sholat jamaah nggih. Ning teng griya yo kali jamaah. Masjid. Musala dapat masjid itu jajane terus niku. Ya jamaah. Jamaah wong lanang niku ora nang omah. Nang masjid utawa musala. Musala niku nggih masjid jenenge. Nggih nggih nggih. Alasane sering ngancani mamak. Ya niki kerasa niki. Lanang akeh niku. Nggih. Niku senes alasan. Mboten saged diterima alasan ngancani mamake, ngancani putri-putrine sing setri-setri kan men bisa pada sholat jamaah keliru nggih niku mangke men mamake kali putrine jamaah dhewek nang omah jenengan lanang teng masjid law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habban sumpah meneng wong-wong munafik ngerti ganjaran sing ana nang sholat isya lan sholat subuh teman-teman wong-wong mau pada nekani sholat isalan sholat subuh senajan berangkang. Nek nang omah perlu berangkang mboten? Nekani. Gitu. Terus sholatnya wong lanang niki teng pundi? Masjid jamaah. Keliru dosa. Nggih, wong lanang sholatnya teng ngomah senajan jamaah karo bojone. Siapa hukum jamaah wong lanang niki hukumnya wajib. Niki pendapat sing kuat nggih. Senajan teng mriku wonten pendapat sanes nggih. Ananging niki pendapat sing kuat. Dadi wong lanang niku jamaah niku hukumnya napa? Wajib. Tengku di jamaah eh? Masjid. Ini ada sing ora belum kan. Lagi nggih. Niki wau mulane kula mung matur pengrika wonten pendapat sanes. Ning pendapat sing kuat niki kanthi pinten-pinten dalil nggih. Kanthi pinten-pinten dalil. Warka'u ma'arraki'in. Pengendikanipun Allah taala kowe ruku'a bareng-bareng wong-wong sing badan apa? Ruku. Lha Rasulullah SAW niku ngancam wong sing ora gelem jamaah umay arep dibakar. Nggih Rasulullah ketemu tiang sing buta. Dheweke matur maring Nabi SAW, ya Rasulullah kula niki buta, kula niki mboten nonton sing nuntun. Nggih. Kenging mboten kula niku mboten jamaah. Oh iya, terus dheweke melengos terus, kowe krungu adzan ora? Nggih mireng ya Rasulullah, tekani. Niki wong sing napa? Buta. Nggih nangkahanan khauf perang niku tesih dianjurakan disyariatakan salat napa? Jamaah. Lah pamaning nangkahanan napa? Dame, aman. Kuat pendapat sing nyebutaken pilih salatul jamaah wong lanang niku hukumen napa? Wajib. Wong lanang ora jamaah salate nggih, ora ana uzur, ora ana alasan niki dosa. Nah, nalikane dheweke bebas salatul jamaah ketempelan sifat munafik. Nggih, mboten kepripun-pripun, wong gari jamaah kepenak-kepenak. Dalile komplit. Nggih, dalile komplit. Pun telat kiai mbami. Lajeng ben masjid. Mboten nembe langsung mbami nggih. Mboten ngopo masjid nggih, mboten nalpun mboten jamaah. Nggih, niku jenenge ngudur. Ya mestinya jenengan berusaha umpamane jenengan dugi dalem orang menangi jamaah di jamaah teng dalan mampir teng masjid amun teng dalan maksudnya teng masjid-masjid sing teng sing jenengan lalui lah ngaten niku teng masjid-masjid sing jenengan lewat teng riku mboten salate teng dalan mboten amun letter lek nggih. Gitu, terus sifat diantara sifat yang munafikin niku nek salat bebeh. Jamaah bebeh. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'unan nas. Wala yadhkuruna illa qalila. Gitu, terus butuh nonton alasan nggih wong lanang niku salat teng omah. Bisa alasan sing sarengi nggih butuh nonton. Sing kuat butuh nonton. Sing jalan. Nggih, berusaha nggih jenengan teng pundi, nggih. Usaha kepripun carane men bisa napa? Jamaah. Sebab hukume jamaah niki wong lanang hukume napa? Wajib. Wajib. Napa malih nek deleng ganjarane barang nggih. Niku ndadekaken semangat. Terjane cemplang lanang. Iya, rasane hampir ya kan. Mikirane ae kok enak. Yasinan dadi ngisak sama. Nggih. Pancen nek nyunyu nek wong niku nglakoni bid'ah, niku mesti ana sunah sing ilang. Nggih, napa sing jenengan contohaken? Gara-gara napa wau jamaahe dadi ilang. Lho, sing diamalaken bid'ah, sunahe napa? Ilang. Niku otomatis asal wong niku sing nglakoni bid'ah mesti ngilang nana Pak sunnah. Orang mesti bid'ah, maksiat bara. Iya. Nggih niki wong kan contone bid'ah. Nggih. Ana pesen beras. Nggih. Terus nek ningali keterangan wau, ningali keterangan wau, wa minhu at-takasul 'anish shalati ma'al jama'ati fil masjid, termasuk napa khisal nifaq niku bebeh salat jamaah nang masjid. Nggih. Nah nek ningali sing niki, berarti kata banget wong sing ketempelan sifatul munafik. Di salat-salat ning nang omah. Niku tesi mending sebagian ora pada salat. Ya nek hitung-hitungan mending niku tesi mending gelem salat. Ning jenengan niku mesine dados tiang sing pria punya selera lah. Lah, sing selera tinggi lah. Eh jamaah, nggih, rajin apa ini. Niki pria punya selera nggih. Nggih, jamaah ora selera, ngaji ora selera, ngamal niki ora selera. Niku jenenge pria tidak punya selera kan? Ya nah, ning sing maksiat-maksiat, sing hura-hura, sing lahun, niki malah napa? Selera. Nah, niku. Mancen nonton hadis nika sing nggih, surga niku ditutup hujibat. Lagi surga niku ditutup kelawan perkara-perkara sing sing ora nyenengaken. Nah, neraka niku dibuka, ini ditutupi nganggo perkara-perkara sing nyenengaken. Nah, nek wong niku buka-buka niku sing seneng sing seneng-seneng niku dilakoni, berarti lawan surga. lawan neraka nggih. Kosok baline, surga niku pancen sing arep diamalake niku bebeyi. Ini nek wong niku bisa ndoprak sing bebeyi subuh-subuh kad